Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairu hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amal-amal yang soleh. Demikian juga untuk menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita berkaitan dengan masalah agama kita. Karena dengan ilmu itu keimanan akan menjadi kuat. Demikian juga dengan ilmu pula kita akan mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan dengan ilmu itu pula kita akan menjadikan semangat untuk beramal, karena dengan ilmu kita mengetahui yakni kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Kita masih membahas yakni bab tentang dampak kemaksiatan. Dampak kemaksiatan terhadap pelaku kemaksiatan tersebut. Dan telah kita bahas banyak sekali di antara dampak maksiat. Dengan harapan ketika kita mengetahui dampak-dampak kemaksiatan, ternyata dampak kemaksiatan ini sangat banyak dan besar sekali, sehingga kita akan berupaya untuk benar-benar menjauhi kemaksiatan tersebut dan tidak menganggap remeh kemaksiatan tersebut, karena ternyata membawa dampak yang sangat jelek dan sangat besar. Wa minha, dan di antara dampak kemaksiatan atau di antara hukuman dari dosa-dosa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau, qala wa min uqubati dzunub annaha tu'ifu fil qalbi ta'dima rabbi jalla jalaluhu wa tu'ifu wa qarahu fi qalbil abdi wala budda sya'a am aba. Yakni di antara hukuman dosa, dampak dari perbuatan dosa, bahwasanya perbuatan dosa ini akan melemahkan pengagungan Rabb Jalla Jalaluh, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi lemah. Demikian juga akan melemahkan yakni pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri seorang hamba. Dan tidak boleh tidak, mesti demikian. Mesti demikian. Maka cukuplah ini menjadi ya ini dampak dosa yang sangat besar. Jadi ketika seorang hamba ini melakukan maksiat, maka berarti pada saat itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya ini melemah. Ini melemah. Dan itu sesuai dengan kadar kemaksiatan yang dilakukannya. Qala walau tamakkana maqrullahi wa 'azamatuhu fil qalbi qalbil 'abdi lama tajarru'a 'ala maksiat ma'a ma'asihi wa rubbama ikhtaru al-muhtar wa qala innama yahmiluni 'alal ma'asi husnul raja' wa tama'i fi afwihi la dha'fa 'azamatihi fi qalbi. Seandainya pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengakar kuat, menggunjam kuat di dalam hati seorang hamba, niscaya dia tidak akan berani untuk melakukan maksiat kepada Allah. Niscaya tidak akan sembrono, gampang melakukan maksiat kepada Allah. Ketika pengakuan kepada Allah ini kuat di dalam hatinya, menggunjam di dalam jiwanya. Namun terkadang seseorang ini tertipu, terperdaya, yakni terhadap dirinya. Mukhtar, oh ini maksudnya itu tertipu. Waqala, dan ia mengatakan sesungguhnya yang menjadikan aku melakukan maksiat kepada Allah, sesungguhnya menjadikan aku berani melakukan maksiat kepada Allah itu adalah saya husnudzon, yakni kepada Allah, dan berbaik sangka kepada Allah, husnul roja, berharap yang baik kepada Allah, dan saya sangat mengharapkan atau sangat menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat menginginkan maaf, ini pemberian maaf dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lemahnya pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diriku. Kata orang yang melakukan maksiat, saya enggak melemahkan kebesaran Allah, saya melakukan ini adalah karena justru saya yakni berbaik sangka kepada Allah dan besar harapan saya, dan saya sangat menginginkan yakni maaf dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya berani melakukan maksiat ini. Maka orang semacam ini adalah maghrur, sebagaimana telah kita sebutkan di dalam pembahasan yang lalu, bahwasanya orang yang maghrur ini tertipu dengan bisikan-bisikan oh Allah kan maha pengampun, Allah maha memberi maaf. Maka tidak apa-apa maksiat-maksiat sekali dua kali atau tidak, yang penting tidak terlalu banyak. Maka ini ada bisikan-bisikan setan. Ini namanya maghrur. Maka beliau mengatakan wahada min mughalatatin nafs. Maka ini merupakan bentuk yaitu kerancuan jiwa. Kerancuan jiwa. Ya. Karena sesungguhnya pengagungan atau keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba ini akan menjadikan seorang hamba tersebut untuk mengagungkan hal-hal yang diharamkannya. Maksudnya tidak menganggap kecil, tidak meremehkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'dhimu haramatihi yakhulu bainahu wa bainadz dzunub. Dan pengagungan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan bisa menghalangi antara dirinya dengan dosa-dosa tersebut. Karena mengaku oh, ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah, ini dilarang oleh Allah. Sehingga karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka memandang hal itu adalah suatu perbuatan yang dosa yang sangat besar, sehingga dia tidak berani untuk melakukan dosa tersebut. Wal mutajarriuna ala ma'asihi ma qadarullah haqqa qadri. Sedangkan orang-orang yang gampang melakukan, yakni perbuatan dosa, berani melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah, maka sungguhnya orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Ma qadarullah haqqa qadri. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Tidak bisa menghormati Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diinginkan, yang diharuskan. Wa kaifa yuqaddiru haqqa qadri? Ayu addimahu. Yukabbiruhu wa yarju wa qarahu wa yujillahu man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu. Bagaimana mungkin seseorang ini akan, atau dia akan menghormati Allah, mengagungkan Allah dengan semestinya, dengan sebenar-benar pengagungan, dan dia mengharapkan yakni pengagungan Allah, mengharapkan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang meremehkan perintah dan juga larangannya. Jadi tidak mungkin orang yang melecehkan, merendahkan perintah Allah sehingga gampang dia untuk meninggalkan perintah itu, atau meremehkan dan tidak menghiraukan larangan-larangan Allah sehingga dia gampang untuk melanggar larangan-larangan tersebut. Bagaimana mungkin orang yang semacam ini mengatakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu tidak mungkin semacam ini. Maka hal hadza min amhalil muhal wa biyadil batil, maka hal ini merupakan puncak kemustahilan dan juga kebatilan. Orang yang ini gampang untuk melanggar kemaksiatan, berarti dia ini mengecilkan sekali larangan tersebut. Demikian juga perintah. Pada ini perintah siapa? Perintah Allah. Terkadang ini kadang manusia di sini. Manusia ketika diperintahkan oleh atasannya, oleh bosnya, lakukan ini. Atau juga jangan melakukan demikian. Oh, terkadang sangat takut. Ya kan? Takut dia apa? Enggak, nanti kalau melanggar nanti dipecat. Nanti dikat atau diberikan sanksi atau semisalnya. Namun dia enggak menyadari siapa yang memberikan makan dia, siapa yang menjadikan dia hidup, siapa yang memberikan semua yang ada pada dirinya. Allah. Terkadang manusia takut kepada manusia, atasannya, atau orang-orang yang dia bekerja padanya, tapi kurang takut kepada Allah. Pengagungannya kepada Allah ini kecil. Ini keadaan terkadang tidak disadari oleh manusia. Makanya sebetulnya bentuk ketauhidan. Kita ketika orang itu yakni rasa tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, maka dia akan senantiasa untuk memandang besar, menghormati yakni aturan-aturannya. Mereka juga menganggap besar yakni perintah-perintah Allah, sehingga dia akan berupaya untuk melakukannya. Baik yang wajib maupun yang sunnah, yang mustahab. Demikian juga hal yang dilarang. Baik ini yang haram ataupun juga yang makruh. Ini ketika orang itu benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala kuat dan besar di dalam hatinya. Maka beliau mengatakan wa kafa bil ma'asi uqubatan ayat mahilla min qalbihi ta'dimullahi jalla jalaluhu wa ta'dimu hurmatihi wa yahuna alaihi haqqu. Cukuplah bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini sebagai hukuman berupa apa? Lemahnya ya, ini pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dan juga lemahnya pengagungan terhadap apa-apa yang diharapkannya, dan demikian juga lemahnya hak Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba ini jadi lemah. Dan kita ketahui apa sih hak Allah? Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba yang paling agung. Ya, ini apa? Ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba ini? Yang paling besar tentu adalah ayyuhiduhu ayyabuduhu wa yasku bi syai'a. Mentauhidkan Allah untuk menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Termasuk juga tadi tidak melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar mana kecintaan? Sebesar mana kecintaan seorang hamba kepada Allah? Yuhibbuhun nas, maka sebesar itu pula kecintaan manusia kepada orang tersebut. Jadi ini apa? Merupakan imbal balik. Jadi ketika seorang hamba ini tidak menghormati yakni tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menghilangkan penghormatan orang itu kepadanya. Jadi mari sini disebutkan di antara ini merupakan apa? Di antara hukuman perbuatan dosa, yakni Allah menghilangkan kewibawaannya dari diri, dari hati makhluk, dari hati manusia yang lainnya. Dan manusia, orang-orang memandang rendah, melemahkannya, meremehkannya, merendahkannya, sebagaimana dia telah yakni merendahkan dan mengecilkan apa perintah Allah. Maka sebesar mana kecintaan dia kepada Allah, maka sebesar itu pula kecintaan manusia kepadanya. Dan walaqad khaufihi minallahi yakhafuhul khalqu. Dan sebesar mana rasa takut dia kepada Allah, maka makhluk pun, manusia pun akan mempunyai rasa ini hormat atau takut kepadanya. Wala qadri ta'dimihi lillahi wa hurmatihi yu'adhimu nasu hurmatihi. Jadi demikian pula sebesar mana jadi pengagungan dia kepada Allah, maka sebesar itu pula manusia akan yakni mengagungkannya, akan menghormatinya. Maka ini terkadang jadi manusia merasa dirinya besar, merasa dirinya besar karena punya ini dan itu, tetapi dia sendiri tidak memperhatikan, tidak mengagungkan Allah, tidak memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang pun menjadikan memandang dia ini kecil, tidak menghargainya. Maka di sini sebetulnya jati diri seseorang, nilai harga diri seseorang berarti terletak pada ketakwaan orang itu kepada Allah, keimanan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebenarnya. Maka terkadang walaupun orang itu ya kelihatannya biasa, tapi ketika orang itu adalah orang yang menghormati Allah, mengagungkan Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, maka orang pun akan ya apa? Orang itu pun akan menghormatinya. Orang itu pun akan menghormatinya, menghargainya. Tetapi ingat, bukan tujuan kita untuk dihormati oleh orang. Karena ketika manusia berbuat amal karena ingin dipuji orang, dihormati orang, maka ini ria. Akan tetapi demikianlah ketika orang-orang itu berilmu agama dan juga mengamalkan ilmu itu, maka ini sebagai bentuk pengakuan dia kepada Allah, bentuk rasa takut dia kepada Allah, maka demikian pula manusia yang lainnya pun akan menghargainya. Maka ini penekanan. Bagaimana mungkin dikatakan wa kaifa yantahiku abdun hurmatillah wa yatma'u alla yantahika annasu hurmati. Bagaimana mungkin seorang hamba yang melanggar, yakni yang melanggar kehormatan Allah, bagaimana mungkin orang yang melanggar kehormatan Allah itu kepingin agar orang lain tidak menginjak-injak kehormatannya? Bagaimana mungkin? Atau bagaimana mungkin orang yang merendahkan hak Allah, orang yang merendahkan hak Allah sementara Allah tidak yakni merendahkannya, Allah tidak merendahkannya di hadapan manusia? Dan bagaimana mungkin orangnya tidak menghiraukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, mengecilkan, menyepelekan perbuatan maksiat kepada Allah? Menyepelekan itu maksudnya sudah tahu itu maksiat kepada Allah, tetap dikerjakan. Ini mereka menyepelekan, mengecilkan. Bagaimana mungkin orang mengecilkan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah ini tidak, ya ini tidak dilecehkan oleh makhluk yang lainnya? Maka di sini ini sebetulnya cukup menjadi, ya ini menjadi hukuman bagi orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini telah memberikan isyarat dengan hal ini. Berikan ayat ini di dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman perbuatan dosa. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini akasa arbabahu bima kasabu, yakni akan apa? Mengembalikan hal itu kepada pelakunya. Kepada pelakunya. Dan menutup mati hati mereka. Menutup hati, menutup mati, mengunci mati hati mereka. Wa annahu nasiyahum kama nasuh. Dan bahwasanya dia telah menjadikan melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakannya. Dan demikian juga Allah telah menghinakan mereka sebagaimana mereka telah yakni menghinakan atau merendahkan agamanya. Wadai'ahum kama dai'ahu amrahu. Demikian juga Allah telah menyia-nyiakannya sebagaimana mereka telah menyia-nyiakan perintah Allah. Bagaimana mereka telah yakni tidak menghiraukan perintah Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah bersabda tentang jadi ayat jadi atau sujudi makhlukat, yakni tentang ayat yang menyebutkan tentang apa sujudnya para makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Dan siapa saja yang tak dihinakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah dia itu hina, maka tidak ada yang akan bisa memuliakan. Tidak seorang pun yang bisa memuliakan. Surah Al-Hajj ayat 18. Ingat ini. Dan siapa saja yang tak dihinakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah itu hina, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Tidak akan ada yang bisa mengangkatnya. Maka ketika mereka ini menyepelekan, merendahkan dan tidak mau sujud kepada Allah, maka Allah menghinakan mereka. Allah memperhinakan mereka. Allah menjadikan mereka hina. Dan tidak ada seorang pun yang memuliakan mereka setelah Allah menghinakannya. Dan siapakah yang bisa memuliakan orang yang telah dihinakan oleh Allah? Ayuhinu man akramahullah. Atau siapakah orang yang bisa, yakni merendahkan orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah yang penting, bahwasanya yang penting itu kita itu tidak dihinakan oleh Allah. Ya kan? Walaupun mungkin orang-orang yang enggak suka ini, yang enggak suka atau enggak punya ilmu atau imannya kurang, ini mengucapkan kata-kata semaunya atau mengejek atau semisalnya, ini bukan menunjukkan orang itu rendah. Kalau orang yang melakukan semacam itu ada orang-orang yang memang orang tidak beriman, sebagaimana Rasulullah SAW pun yang berdakwah, pada berdakwah dan tidak minta apa-apa. Para nabi, para rasul ini semuanya mengatakan, "Ma as'alukum alim min ajr, in ajriya ila Allah." Aku tidak minta upah kepada kalian. Sungguhnya upahku ini adalah ada di tangan Allah. Namun demikian mereka dihina, dilecehkan, dikatakan orang yang tidak waras, orang gila, ahli sihir dan semisalnya. Tapi ingat, ini kata-kata orang yang memang tidak beriman. Tapi tetap orang ini, mereka para rasul dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akramul khalqi, orang yang paling mulia. Jadi di sini bagi kita adalah bagaimana agar kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Ada orang yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan ini ayat ini, kata-kata ini, takwa, firman Allah ini, takwa kepada Allah. Ini sekali lagi, takwa itu tidak hanya sekedar perkataan atau ucapan, tapi labuta minal amal, tapi mesti dengan amal perbuatan. Amal perbuatan. Dan tidak cukup dengan hanya sekedar mengatakan aku ada orang-orang yang bertakwa, akan tetapi mesti dengan perbuatan. Dan perbuatan ini menunjukkan, perbuatan yang soleh menunjukkan iman seorang itu kuat, menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Memang Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, di dalam dada, di hati. Namun ketika orang mengatakan ah yang penting kan sudah bertakwa, dohirnya orang itu melakukan maksiat, melanggar larangan, tidak mengerjakan perintah, tapi ah yang penting kan takwa. Takwa itu di hati, Takwa itu di hati. Maka termasuk para ulama menyebutkan ketika ada yang mengatakan semacam ini, maka sesungguhnya takwa itu memang betul di hati, tapi tampak dengan perbuatan. Kalau perbuatannya aja begitu, perbuatannya tidak baik, tidak soleh, dia sering melakukan kemaksiatan, bagaimana mungkin batinnya, batinnya ini baik? Ini. Jadi di sini yang penting kita berupaya untuk melakukan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan. Mengagungkan syariat-syariat Allah. Ketika kita tahu ini ada perintah Allah, maka segera kita kerjakan. Dan ketika tahu ini ada larangan-larangan Allah, maka tinggalkan. Maka segera tinggalkan. Kalaulah dari tadi itu kita berpikir perintah seseorang, perintah orang aja kadang-kadang kita kerjakan karena mungkin kita sebagai bawahannya, walaupun memang ada qaid, jadi pengikat syarat, kita boleh mentaati perintah manusia selama itu tidak bertentangan dengan yakni syariat Allah dan Rasulnya. Jadi kalaulah mereka, perintah mereka kita kerjakan, maka perintah Zat yang Maha Agung, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur hidup kita, ya, mengatur mati dan hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita lakukan. Dan sekali lagi, cukuplah sebagai hukuman dari perbuatan maksiat, dampak dari perbuatan maksiat, bahwasanya dia telah, perbuatan maksiat telah menyebabkan dirinya, yakni telah merendahkan atau melemahkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara dampak maksiat yang berikutnya adalah al-ma'asi sababu nisyanillahi li'atihi. Kemaksiatan ini bisa menyebabkan Allah, seorang hamba dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan menjadikan Allah mengabaikan atau melupakan yakni hambanya. Ini data dampak maksiat. Artinya apa? Yakni Allah tidak memperhatikan, Allah mengabaikannya dan Allah akan meninggalkannya dan membiarkannya dia, membiarkannya dia antara dia dan syaitannya, syaitan dia antara dia dan syaitan, dibiarkan, Allah tidak menolongnya. Dan ini merupakan ahlakul halak, alladzi la yurja minhu najah. Ini ada kehancuran, ada kehancuran yang paling besar yang tidak bisa diharapkan apa keselamatannya. Ini satu ayat, ayat ini sering kita dengar. Ia ini di dalam surah Al-Hasr ayat 18 dan 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Orang beriman, di situ bertakwa di situ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Dan dalam setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia kerjakan, amalan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Untuk hari esok ini apa maksudnya? Untuk masa tua? Tidak. Ini untuk masa setelah matinya. Terkadang sekarang orang kan berpikir ini untuk hari esok, supaya hari esok enak, hari esok, hari besoknya atau masa tua. Tidak, hari esok adalah hari setelah mati. Ingat, ada kehidupan setelah manusia mati. Ini kita yakin. Ini hari esok. Apa yang telah setiap jiwa dari perhatikan, apa yang telah dia lakukan, amalan apa yang dia kerjakan untuk hari esoknya. Maka di sini Rasulullah Salah menyebutkan al-kayyis man dana nafsahu wa amila liba ba'dal maut. Orang yang cerdas Yang cerdas ini adalah orang yang beramal untuk hari esoknya, untuk masa setelah matinya, untuk kehidupan setelah matinya. Beramal untuk masa setelah matinya, bukan hanya untuk di hari tua. Mandana nafsahu amina imba badal mauti. Orang yang dana nafsahu bisa menundukkan hawa nafsunya, senantiasa mengoreksi dirinya, melihat kekurangan dirinya, dan beramal untuk masa setelah matinya. Ini orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas bukan hanya sekedar bagaimana, bagaimana bisa melipat gandakan uang, bagaimana uangnya bisa melipat apa bertambah banyak untuk di dunianya. Tapi bagaimana, bagaimana dia bisa mendapat keuntungan di masa setelah matinya, ya di hidup setelah matinya, kehidupan nanti. Laki itu yang cerdas. Maka kalau di sini contoh, karena yang penting ini contoh, misalkan orang yang punya uang, contoh punya uang yang banyak, dia hanya sekedar untuk usaha supaya banyak, ini kan bagus juga, ya kan? Tapi yang lebih cerdas mana orang yang kemudian satunya membangun rumah banyak, karena rumahnya uangnya banyak, membangun rumah supaya nanti itu bisa dikontrakkan di kos-kosan banyak sekali, ini kan bagus, ini uangnya supaya nggak habis, ya kan? Yang lain sudah punya rumah yang cukup, kemudian dia untuk membangun rumah Allah. Satunya rumah itu disewakan, dikontrakkan, satunya rumah Allah, masjid, tempat ibadah, dan juga madrasah. Lebih cerdas mana? Lebih cerdas orang yang kedua. Kenapa? Karena orang yang punya penginapan banyak mungkin, kos-kosan banyak, ketika dia meninggal, siapa yang punya? Ya anaknya, ahli warisnya, ya kan? Tapi orang yang bisa bangun masjid banyak, atau juga mahat, atau juga madrasah yang banyak dari uang dia, siapa yang punya? Dia. Amalnya apa? Amalnya mengalir kepada dirinya. Ini sedekah jariyah. Maka ini cerdas. Beramal untuk jangka panjang masa setelah, ya ini apa? Setelah matinya. Maka ini. Kemudian wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di sini juga untuk memberikan pelajaran bahwasanya walaupun orang lain enggak tahu yang kita kerjakan, enggak melihat, sehingga enggak memuji kita, dan itu enggak kita, bukan harapan kita. Allah maha tahu. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Walaupun sendirian, kita berbuat amal baik, gak ada orang lain yang tahu. Allah tahu. Kita menyumbang, gak ada yang tahu. Misalnya kadang-kadang hamba Allah, mungkin supaya gak tahu, menyumbang 100 juta, siapa? Hamba Allah. Dia tahu. Dia yakin Allah yang tahu. Allah maha tahu apa yang kita kerjakan. Sebaliknya, sebaliknya, kalau enggak ada orang berlaku maksiat, kalau banyak orang tidak maksiat, Allah tahu. Allah tahu. Ini Allah tahu. Sendirian berlaku maksiat, tapi ketika banyak orang, wah bagus. Jangan, takwa ini adalah dimanapun kita berada. Sendirian atau di dekat, di tengah-tengah orang banyak. Ketika susah atau gembira, tetap bertakwa kepada Itaqillah khaytum akunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan dalam kondisi yang bagaimanapun kamu harus tak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menjadi syahid dari pembahasan kita di sini adalah ayat setelahnya: Wala takunu kalladzina nasukuh, dan janganlah kamu menjadi orang seperti orang-orang yang melupakan Allah, melupakan Allah. Fa'amsahum anfusahum, akhirnya Allah menjadikan mereka lupa kepada dirinya. Ini hukuman sesuai balasan sesuai dengan perbuatannya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, yang akhirnya Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Ula'ika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Lupa kepada Allah maksudnya apa? Dia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah. Tidak ingat, lupakan tidak ingat. Maka definisi takwa, di antara definisi takwa itu adalah yakni ayyudkar wala yunsa. Hendaklah Allah itu senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Ini. Wa ayyuta wala yukfar. Hendaklah Allah itu senantiasa ditaati dan tidak kufur kepadanya. Dan yang ketiga yakni wa yuskar, ayyuskar wala yukfar. Hendaklah dia senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Jadi ayyuta wala yunsa. Taat, tidak berbuat maksiat kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Ini dampaknya, perhatikan. Ketika orang itu lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka, yakni mereka lupa. Mereka lupa. Apa maksudnya? Di sini disebutkan, yakni maka Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan untuk bertakwa kepadanya dan melarang untuk menyerupai hamba-hamba. Melarang kiranya seorang hamba yang beriman ini yakni tidak menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, yakni dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah. Dan Allah mengabarkan bahwasanya hukuman akibat orang yang tidak bertakwa, orang yang lupa kepada Allah tadi, tidak bertakwa, karena takwa ini senantiasa ingat dan tidak lupa kepada Allah. Maka orang tidak bertakwa kepada Allah, hukumannya Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya. Yaitu lupa tidak memperhatikan dirinya sehingga dia tidak berbuat amal-amal yang soleh untuk dirinya. Ini. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan tidak membawa amal soleh. Ini maksudnya. Ini bahayanya. Lupa. Jadi ditenggelamkan dalam kehidupan dunia, akhirnya dia tidak melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik untuk akhiratnya, akhirnya apa? Merugi di akhiratnya. Mati dalam keadaan tidak membawa amal soleh sedikit pun. Ini adalah dampak akibat dia lupa kepada Allah. Akibat dia tidak bertakwa kepada Allah, hukumannya semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.